السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كمسلمين كمسلمات جماعة سبو يوم رحمتي dan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab Asy'ari atau kitab Syair, bab yang kedua yang berbunyi bab تحريم masih tersisa dari bab yang pertama. Bab yang pertama, bab melantunkan syair, penjelasan tentang bait syair yang paling bagus dan celaan terhadap syair. Hadis yang atau pada halaman 633, hadis yang ke-5835, hadis yang kedua di halaman tersebut, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani ibnu abi umar qala haddatsana sufyan an zaidata an abdul malik عن عبد الملك بن أمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل ألا كل شيء ما قال الله باطل وكاد ابن ابي الصلت ان يسلم. Ini hadis yang masih kandungannya menjelaskan tentang bolehnya sebahagian syair dan boleh melantunkannya dengan persyaratan bahwa bukan syair yang mengandung kata-kata fuhsh yang mengarah kepada syahwat, atau kata-kata yang isinya adalah kerusakan moral, atau boleh bersyair bila mana tidak menyibukkan dari yang lebih mulia daripada syair, yaitu Al-Quran, atau dari menuntut ilmu agama. Jadi hadis ini masih menjelaskan tentang itu. Nabi SAW menyatakan asdaqu baitin, bait syair yang paling jujur, yang paling benar yang diucapkan oleh seorang penyair adalah ini baitnya, ala kullu syai'in ma khalallahu batilu, ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ketahuilah setiap sesuatu selain Allah adalah batil. Ya. Kemarin kita menjelaskan tentang makna batil, yaitu peribadatan yang dilakukan kepada selain Allah. Tetapi yang dijelaskan oleh Nawawi di sini adalah batil itu maksudnya lenyap. Ya. Lenyap, hilang, sirna, Jadi setiap sesuatu selain Allah fana, maksudnya fana. Ya, selain Allah adalah fana, itu makna dari batil. Itu wal muradu bil batil al fani al mutmahil, kata Imam, kata An-Nawawi. Dimaksud, yang dimaksud dengan makna batil adalah fani, yaitu yang fana, al mutmahilu, yang sirna. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala pasti akan lenyap, pasti akan lenyap, akan sirna, akan fana. Ini menunjukkan keyakinan terhadap maha kekalnya Allah Jalla fi'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rahman, apa? Ada kata-kata fannya sebelumnya. Ada yang hafal surah Ar-Rahman? Kullu man 'alayha, ya. Kullu man 'alayha fan. Ya. Kullu man 'alayha fan. Ini sama dengan makna kata-kata ini. Ya, jadi ungkapan bait yang diungkapkan oleh apa? Oleh Labid adalah ungkapan yang ditegaskan oleh Al-Quran. Kullu man 'alayha fan. Setiap yang ada di atasnya, maksudnya di alam semesta, fani, fana. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Lanjutan dari ayat tadi, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sama dengan makna bait syair yang kata Nabi, asdaqu baitin qalahu syairu, bait syair yang paling benar yang diucapkan oleh seorang penyair adalah perkataan tadi, ala kullu syai'in ma qalallahu batilu, dan dia ditegaskan oleh Al-Quran, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, jadi bait itu boleh atau tidak bolehnya dilihat dari kandungannya, itu yang pertama, dari makna, dari isinya. Kemudian dilihat juga dari kesibukan orang yang menggunakannya. Jadi bila mana sekalipun maknanya baik, tetapi disibukkan atau syair tadi menyibukkan dari yang lebih utama daripadanya, maka ini juga tercela. Seperti orang sekarang ini dengan syair-syair atau dengan nasyid-nasyid, ya, mereka lebih, taruhlah maknanya benar, taruhlah dia tidak seperti diiringi oleh alat-alat musik, atau taruhlah dia tidak disenandungkan seperti senandung nyanyi, tetapi kesibukan, ya, orang yang menyebutkan diri dengannya lebih dari kesibukannya dari belajar agama, atau bahkan lebih dari kesibukannya dengan kalamullah, nah, ini tercelah. Ya. Ini beberapa kriteria bolehnya seseorang itu berhubungan dengan syair. Ya. Itulah hadis yang ke 5835. Kemudian di ujung hadis, ya, di ujung hadis Nabi SAW mengatakan, wakada ibnu Abi Salti an yuslima. Ibnu Abi Salt seorang penyair juga, ya, seorang penyair juga, dan dia yang diminta oleh Nabi Asy-Syarid Ibnu Suwaid Ats-Tsaqafi, ya, untuk melantunkannya dalam sebuah perjalanan antara mereka berdua. Syarid diboncengi oleh Nabi, dan Nabi SAW bertanya kepadanya, masih ada kamu hafalan syairnya Ibnu Abi Salt? Ya, Umayyah bin Abi Salt, kata beliau, iya. Nah, coba kamu lantunkan satu bait. Nabi minta tambah dua, tiga, sampai 100 bait. Dan menunjukkan bahwa makna 100 bait itu adalah makna kata-kata yang baik, dan Nabi tidak disibukkan dengan itu. Hanya dalam perjalanan, dalam suasana yang mungkin membutuhkan mereka untuk mendengarkan, ya, atau mereka menilai bahwa mendengarkan kata-kata yang baik, ya, walaupun itu perkataan manusia, tidak ada masalah. Ya. Kemarin saya katakan bahwa Labid yang kata-kata syairnya adalah ala kullu syai'in ma khalallahu batilu adalah jahiliyah, dari masa jahiliyah, ternyata dia adalah sahabat. Ya, kata Nawawi, wa fil hadithi manqabatun lilabid. Ada mungkin di sarahnya. Ya, halaman 638 alinea terakhir atau sebelum terakhir. Nah, dalam hadis ini diterangkan keutamaan Labid yang merupakan salah seorang sahabat yang mulia. Nama lengkapnya adalah Labid bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala. Wa huwa Labid bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Jadi dia seorang sahabat yang memiliki syair-syair yang semenjak masa jahiliyah dia mengubahnya atau menyusunnya, dan salah satu dari bait syair yang dia ungkapkan sebelum masuk Islam, karena kalau setelah Islam tentu didukung oleh dalil-dalil ya, tapi sebelum Islam dia sudah mengungkapkan kata-kata tadi, ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Kemarin juga kita tegaskan bahwa orang-orang jahiliyah bukan tidak mengenali Allah. Ketika mereka berbuat kesyirikan, dinamakan dengan orang-orang musyrik atau masyarakat jahiliyah, bukan karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat mengenali Allah. Ya, mereka mengenali Allah, mengenali rububiyah Allah, dan bahkan mengenali asma dan sifat Allah, ya, sebahagian. Namun dalam beribadah mereka terkadang beribadah kepada Allah, di saat yang lain mereka mengibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah penyebabnya mereka dihukum sebagai musyrik, yang diperangi oleh Nabi, dihalalkan darahnya. Ya. Ini bahkan sebelum masuk Islam, Labid ibn Rabi'ah ini mengungkapkan kata-kata ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ya. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, 5836. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abdul Malik ibn Umair an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala asdaqu baitin qalathu asy-syu'ara ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya. Berikutnya 5837, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Yahya ibnu Zakaria an Israil an Abdul Malik ibn Umair. Israil nama orang ya, Israil nama orang. Ya. Sekarang Israil nama negara ya. Israil nama orang. Sebagaimana asal penamaan Israil adalah gelar dari Nabi Yaqub. Ya. Israil ini gelar dari Nabi Yaqub, dan sekarang ini nama seorang perawi dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak orang yang bernama Israil. Dan nama Israil bukan sebuah nama yang tidak baik. Ya, karena dia asal maknanya Abdullah. Ya, asal maknanya adalah Abdullah. An Abdul Malik ibn Umair, an Abi Salamah ibn Abdul Rahman qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل ما زاد على ذلك. Masih tentang ungkapan Labid bin Rabi'ah radhiyallahu anhu yang apresiasi oleh Nabi, dipuji oleh Nabi bahwa kata-kata ini luar biasa, walaupun mungkin dia menggubahnya sebelum masuk Islam, sebelum menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ hadisnya dan tidak ada tambahan. Ya, ma zada ala dzalika, tidak ada tambahan yang lain. Tidak seperti hadis 5835 tadi, ada tambahannya tentang Ibnu Abi Shalt. Ya, Ibnu Abi Shalt seorang penyair, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan kepadanya 100 bait, dan bahkan Nabi mengatakan wakada Ibnu Abi Shalt an yuslima. Hampir saja dia masuk Islam. Maksudnya apa? Kalau dilihat dari gubahan syairnya, dari bait-bait syairnya, dia seorang muslim. Karena ungkapan-ungkapan itu ungkapan orang yang beriman. Ya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, maksud dari wakada an yuslima, tetapi dia tidak muslim. Tidak muslim. Hadis berikutnya 5838. Ada satu catatannya. Terkadang ada ungkapan-ungkapan orang-orang yang non-muslim yang mungkin maknanya sangat mendalam. Ya, maknanya bagus, baik, bahkan seiring dengan tuntunan Islam. Bisa jadi seperti hal yang tadi, ya, Labid ibn Rabi'ah, ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ini ungkapan yang ternyata Islam sudah menjelaskan, dan ini sebelum munculnya kata-kata dia, kata-kata Labid, sudah Islam sudah menegaskan. Karena Al-Quran sudah ada, ya, walaupun belum diturunkan, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, kullu man alaiha fan, ya, wa yabqa wajhu Rabbika dzul jalali wal ikram. Ini menunjukkan bahwa terkadang ada kata-kata dari mereka yang mungkin bisa dinukilkan, ya, bisa dinukilkan dengan ketentuan maknanya baik, ya, maknanya baik dan sesuai dengan tuntunan Islam, tetapi bukan sebagai dalil, mungkin hanya sekedar untuk, apalagi mereka tokoh-tokoh, ya. Nah, ini mungkin sebagai catatan, ya, terkadang orang menukilkan dari fulan-fulan, dari tokoh-tokoh terkenal, dan ternyata ungkapannya baik. Bukan berarti itu sebagai dalil, tetapi hanya sekedar menegaskan bahwa di antara manusia ada yang orang-orang yang berakal, orang-orang yang bijaksana dan berada di atas fitrah, ya, sesuai dengan tuntunan Islam. Baik, kita kembali ke hadis 5838. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah قال حدثنا حفص وأبو معاوية وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش قال حاء وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا قال أبو بكر إلا أن حفصا لم يقل يريه. Kita kembali ke judul bab, kembali ke judul bab, bab melantunkan syair. Hukumnya sudah berkali-kali kita jelaskan bahwa hukumnya asalnya mubah, dan mubahnya melantunkan syair dilihat dari isinya. Ini yang pertama. Bila mana isinya tercela, maka dia tercela. Bila mana isinya baik, ketentuan kedua jangan sampai menyibukkan dari yang lebih utama. Kemudian penjelasan tentang bait syair yang paling bagus Nabi jelaskan. Berarti kita boleh saja mengungkapkan ini perkataan si fulan luar biasa, dan luar penilaian dia luar biasa ketika ada dalam agama kita yang menegaskannya. Kemudian yang ketiga dan celaan terhadap syair. Nah, ini yang sekarang hadisnya. Celaan terhadap syair. Ternyata syair itu dicela, tetapi dengan kriteria bahwa isinya tercela. Kata-katanya tercela, tidak ada kata-kata yang baik. Atau isinya hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, asmara, hubungan percintaan, atau tentang kata-kata untuk mencaci maki orang, ya, ini juga tercela. Kemudian yang kedua, sekalipun maknanya baik, isinya baik, tetapi orang yang menyibukkan diri dengannya sangat luar biasa, sehingga dia melalaikan dari melalaikan apa yang seharusnya dia lakukan, yaitu membaca Al-Quran, mempelajari agama. Dan banyak orang-orang yang sekarang yang kesibukannya dengan nasyid, yang mereka namakan dengan Islam, nasyid Islami, lebih dari kesibukan dari belajar agama, ya, lebih dari kesibukan dari belajar agama, lebih dari kesibukan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bila diperbandingkan berapa banyak dia mendengar, melantunkan nasihat-nasihat yang memang mungkin maknanya baik, atau bersih dari penyimpangan-penyimpangan, tidak ada alat musik, ya, tetapi ini tercelanya, yang diperintah oleh Allah untuk dia baca, dia lalaikan, yang tidak ada perintah dan bahkan hukum asalnya mubah dengan ketentuan tadi, dia menyibukkan diri dengannya. Diperintahkan oleh Allah dia untuk belajar agama, mempelajari tentang Al-Quran, ya, tentang ajaran agama, dia justru melalaikannya, sementara itu dia menyibukkan diri. Ini, ya, masuk dalam konteks larangan hadis yang sekarang kita pelajari. Bunyinya, kata Nabi dari hadis Abu Hurairah juga, la ayyam tali'a jawfur rajuli qayhan yarihi. Ya. Andai kata jawf, ya, tenggorokan. Tenggorokan seorang kamu atau seseorang itu penuh dengan nanah, ya, yang merupakan penyakit tenggorokan, ya, yarihi merupakan penyakit tenggorokan yang merusak badannya, ini lebih baik, khairun, lebih baik daripada dipenuhi tenggorokannya oleh syair, ya, oleh syair. Nah, ini maksudnya seperti tadi, maksudnya isinya adalah syair yang tercela, maknanya, isinya, kata-katanya, ya, banyak kekufuran, bahkan ini berbahaya, membahayakan akidah, ungkapan kufur, atau kata-kata yang fuhus, yang menceritakan tentang syahwat, ya, atau kata-kata yang isinya dosa, mencela, menyakiti, atau yang keduanya yang tadi kita jelaskan, walaupun maknanya baik, tetapi kesibukan dengannya luar biasa. Ini juga masuk dalam konteks hadis ini. Lebih baik dia tenggorokannya itu dipenuhi oleh nanah kena infeksi, ya, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada yang dipenuhi oleh bacaan-bacaan syair. Ya. Khairun min an yamtali asyiran. Terjemahan hadisnya, perut, ya, seseorang itu penuh dengan cairan nanah yang dapat merusak tubuh adalah lebih baik daripada penuh dengan syair. Jauf, ya, bisa jadi artinya adalah perut, dan jauf itu asalnya rongga, asal makna jauf itu rongga. Makanya di antara ketika berbicara tentang ilmu tajwid, ada huruf itu yang huruf rongga, ya, dia keluarnya tidak ada gerakan. Seperti huruf kerongkongan ini, dia keluarnya dari sana, dan kerongkongan rongga, ya, bisa jadi itu artinya. Dan biasanya syair itu kan ungkapan yang keluar dari makhraj, jadi lebih kepada rongga tenggorokan, ya, lebih kepada jawab itu maknanya rongga tenggorokan, ya, yang bernanah karena luka di situ, lebih baik daripada dipenuhi oleh baik-baik syair atau ucapan-ucapan syair. Qala Abu Bakrin, ini lafaz yang lain dari perawi yang lain, ya. Qala Abu Bakrin, itu gurunya Imam Muslim yang pertama, illa anna Hafsan lam yakul yarihi. Hafs salah seorang perawi juga, ya. Karena Abu Bakar di sini memiliki dua orang guru, yang pertama Hafsun, itu Hafs ibn Ghiyath, ya, yang kedua Abu Muawiyah. Nah, gurunya yang pertama tidak mengatakan yarihi, ya, bunyinya menurut beliau ini qayhan, ya, la an yamtali'a jawfu ar-rajuli qaihat tanpa ada yari. Karena yari ini maksudnya adalah penyakit yang memenuhi yang berbahaya. Di sini artinya merusak tubuh. Merusak tubuh. Ini perbedaan riwayat dan isi dan kandungannya sama. Lebih baik penuh tenggorokan oleh nana daripada dipenuhi oleh syair. Hadis berikutnya 5839. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Yunus ibn Jubair an Muhammad ibn Sa'd an Sa'di an Sa'd an Nabi an Sa'd radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadisnya bukan hadis Abu Hurairah lagi, ya, tetapi hadis Sa'ad. Ya. Sa'ad di sini tidak dikenal, ya. Kita perlu melihat siapa Muhammad bin Sa'ad. Apakah dia Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya, karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini banyak, ada beberapa anaknya yang meriwayatkan dari dia. Bisa jadi dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Radiyallahu ta'ala an bahwa Nabi SAW bersabda la an yamtali'a jawfu ahadikum qayhan yarihi khairun min am yamtali'a syi'ran. Sama bunyinya dengan hadis Abu Hurairah yang tadi, ya, sama bunyinya. Cuma yang di sini dari sisi sanadnya, ya, kita lihat cukup banyak antara Imam Muslim dengan Nabi. Yang pertama Muhammad ibn al-Muthanna bersama Muhammad ibn Bashar, ini satu tingkat. Kedua-duanya guru Imam Muslim. Yang kedua Muhammad ibn Ja'far. Yang ketiga Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti. Kemudian yang keempat Qatadah ibn Da'am as-Sadusi. Kemudian Yunus ibn Jabir yang ibn Jubair. Yunus ibn Jubair yang kelima. Muhammad ibn Sa'ad yang keenam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketujuh. Tujuh. Ya, ini cukup panjang, ya, dibandingkan dengan sanad-sanad yang lain. Coba kita lihat yang sebelumnya untuk kita perbandingkan. Hadis Abu Hurairah, guru Imam Muslim yang pertama Abu Bakar, kemudian yang kedua Hafs dengan Abu Muawiyah, yang ketiga Abu Karaib, ini juga gurunya Imam Muslim, Abu Muawiyah yang tadi. Kemudian A'mas yang ketiga. Yang ketiga A'mas Sulaiman bin Mihran. Ya. Kemudian kembali ke guru Imam Muslim, Abu Sa'id Al-Asyad, ini gurunya. Waqi' juga yang kedua. A'mas yang tadi, yang ketiga tadi. Abu Salih yang keempat. Ini tingkatannya, yang keempat Abu Salih. Yang kelima Abu Hurairah. Di antara Imam Muslim dengan Nabi berapa orang? Lima. Dan pernah kita juga jelaskan bahwa di kitab yang enam ini, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, ya, sanad yang paling tinggi, yaitu sedikitnya pemisah antara mereka ini dengan Nabi tiga. Ini yang paling tinggi. Yang paling panjang adalah 13. Ya, ada yang paling panjang. Dan mereka memang tidak suka dengan yang paling panjang ini, yang paling nuzul, yang paling rendah. Makanya salah satu dari usaha mereka, kalaupun mereka sudah punya hadisnya dengan sanad yang lebih banyak, mereka mendengar di suatu daerah kalau mereka sampai ke guru itu akan berkurang, ya, maka akan mereka kejar walau menempuh perjalanan satu bulan. Jadi mencari yang sanad yang tinggi ini salah satu dari perjuangan para perawi hadis. Makanya kalau dilihatnya, Imam Muslim mendahulukan hadis Abu Hurairah daripada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas karena dari sisi itu, ya, dari sisi sedikitnya sanad yang pertama antara dia dengan Nabi dengan sanad hadisnya Sa'ad, walaupun bunyinya sama, isinya sama. La yamtali'a jawfu ahadikum qayhan yarihi khairun min an yamtali'a syi'ran, sama. Tetapi dia mendahulukan yang sana karena sana lebih sedikit perawinya antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir 5840. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id Ats-Tsaqafi qala haddatsana Laits an ibn al-Had an Yuhannis ya maula Mus'ab ibn Zubair an Abi Sa'id al-Khudri. Ya, bisa jadi Abu Sa'id al-Khudri yang tadi ya. Bisa jadi dia Abu Sa'id al-Khudri, karena Abu Sa'id al-Khudri namanya Sa'ad. Ya, namanya Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan al-Khudri radhiyallahu taala. Bisa jadi dia, tapi perlu diperhatikan lagi. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala baina nahnu nasiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil arji id arada sha'irun yunsidu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhu asy-syaitan أو أمسك الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أم يمتلئ شعرا. Bunyinya juga sama dengan dua hadis sebelumnya, cuma di awalnya ada kisah. Ini perbedaannya. Bunyinya sama, لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير tanpa يريه ya, قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا ya, dipenuhi rongga badan ya, tenggorokan atau perut seseorang lebih baik dari oleh dana lebih baik daripada dipenuhi oleh syair. Cerita kisah yang terjadi sebelumnya adalah Abu Sa'id al-Khudri bercerita radhiyallahu an baina nahnu nasiru, suatu ketika tatkala kami berjalan dengan Nabi ma'a Rasulullah sallam bil arji. Al-Arji nama tempat ya, Al-Arji ini nama tempat. Qaryatun jami'atun min amalil fara'i ala nahwi 78 milan minal Madinah. Itu sebuah perkampungan yang cukup padat. Ya. Perkampungan ini bukan perkampungan yang terisolir ya. Ya, perkampungan yang cukup besar juga. Dia dari wilayah yang di atasnya, yaitu al-fara'. Ya, kalau sekarang kecamatan atau kelurahan termasuk kecamatan, jadi dari kecamatan yang besar juga ini namanya Al-Arji, jauh dari Madinah jaraknya 78 mil, ya, 78 mil jaraknya. Di situ mereka berada dalam perjalanan tadi, dalam safar. Di tempat tersebut tiba-tiba menghadap seorang penyair. Iz'araba syairun yunshid, melantunkan syairnya di hadapan Nabi. Mungkin seperti yang lain juga ingin menghibur Nabi ya, tetapi apa yang terjadi, Nabi SAW mengatakan khudhus syaitan. Apa artinya? Tangkaplah ya, tangkaplah khudhu, tangkaplah khudhus syaitan, tangkaplah syaitan ya. Au amsikus syaitan ya, sama amsiku dengan khudhu. Amsiku, tangkap. Jadi ada dua ungkapan yang diriwayatkan di sini. Yang pertama khudus syaitan atau amsikus syaitan. Ini yang sangat tegas ya. Nabi SAW menyuruh menangkap penyair tadi. Kemudian dia beralasan dengan hadis yang tadi. Ya, dengan hadis yang tadi. Nawawi menjelaskan bahwa hadis-hadis yang kita baca terakhir, mulai dari hadis 5838 sampai terakhir, ya, istadalla ba'dul ulama bihadal hadis ala karahiyatis syi'ri, ya, menjelaskan tentang makruhnya, ya, syair, ya, makruhnya seperti yang tadi kita jelaskan, dan perkataan tentang tangkap syaitan, ya. Tangkap syaitan, mungkin Nabi SAW mendengar kata-katanya yang memang perkataan yang disukai oleh syaitan. Ya. Jadi penyair tadi mengungkapkan syair yang isinya ya, kata-kata yang merupakan ya, kata-kata syaitan. Maka Nabi mengatakan khudus syaitan atau amsikus syaitan. Maksudnya orang tadi yang mengungkapkan kata-kata dari syair yang isinya adalah kata-kata syaitan, kata-kata yang penuh dengan dosa, maksiat. Ya, maka Nabi mengungkapkan demikian. Ya. Di sini beliau mengatakan Nawawi, wabil jumlah fatasniyatuhu syaitanan innama huwa fi qadiyyati 'ainin tatatarraqu ilayha al-ihtimalat al-madhkura wa ghayruha wa la umuma laha fala yuhtaj biha wallahu a'lam. Jadi ujungnya di sana terakhir. Ini dia. Di ujung alinea yang di atas yang banyak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, baris ke-6 dari ujung alinea. Wallahu a'lam, naik ke atas. Jadi ada, ya, orang tersebut dipanggil setan lantaran sebuah kasus dengan dia qadiyatu 'ain, ya, kisah tersendiri, bukan hukum mutlaknya. Bukan hukum mutlak, dia hanya kasus tersendiri terjadi, ya, sebuah kasus tersendiri, ya, lantaran sebuah kasus dengan banyak kemungkinan alasan kenapa Nabi mengambilnya dengan syaitan, seperti yang telah kita sebutkan tadi atau lain atau hal lainnya, sehingga hadis ini tidak bersifat umum. Nah, ini yang perlu dicatat, hadis ini tidak bersifat umum. Jadi setiap orang yang melantunkan nanti dipanggil pula syaitan. Nah, dia qadiyatu 'ainin, kisah tersendiri dan kasus khusus, ya. Mungkin saja kemungkinannya alasan-alasannya seperti yang tadi kita katakan, syair-syairnya isinya adalah kata-kata syaitan. Maka pantas Nabi mengatakan tangkap syaitan ini untuk tidak membiarkan melanjutkan syairnya yang isinya semua ungkapan syaitan. Ya, ungkapan syaitan. Itu saja. Dengan demikian tidak bisa dijadikan argumen untuk mengatakan bahwa tidak boleh melantunkan syair secara mutlak. Bahkan orang yang melantunkannya dikatakan syaitan. Ini perkataan beliau Nawawi. Ya. Ini beberapa hadis terakhir yang isinya adalah larangan dari syair, dan larangan ini tidaklah mutlak. Ya, tidak seluruh syair itu terlarang, tetapi dilihat dari isinya, kemudian dari kesibukan orang yang melantunkannya. Ya, inilah kesimpulan dari bab yang pertama. Ya. Dan bab yang kedua, cuma ini terakhir, ya, hanya dua bab. Kitab syair ini hanya dua bab. Bab yang kedua, bab yang berbunyi tahrimul la'ib bin nardasyir, larangan bermain an-nardasyir. Apa? Ini kata-katanya bukan aslinya Arab, ya. Ya, kata-kata luar kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Nardasyir. Ya, nardasyir karena tidak ada kaidahnya, tidak ada asal katanya, dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Atau dia gabungan dari dua kata, an-nard dengan syir. An-nardu dengan syir, bisa jadi. Ya. Dan maknanya seperti yang tertulis di sini, bab, bahkan di sini dikatakan haram, ya, oleh Nawawi, haram bermain dadu, tahrim al-la'ib, ya, bin nardasyir, dadu. Ya, hadisnya satu buah hadis saja, 5841. Imam Muslim mengatakan haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Alqamah bin Marthad an Sulaiman bin Buraidah an abih, ya, an abih, sahabat Nabi Buraidah bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadisnya, man la'iba bin nardasyir fa ka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzir, fi lahmi khinzirin wa damihi. Barang siapa yang bermain nardasyir, seakan-akan dia mencelup tangannya ke daging babi dan darah babi. Ya, mencelupkan, ya, tangannya ke dalam daging dan darah babi. Ya, kesimpulan mengharamkannya saya rasa tidak. Karena menyentuh, walaupun dia najis, ya, menyentuh daging dan darahnya tidak seperti memakannya. Memakan daging babi haram. Ya. Makan daging babi. Tapi perumpamannya kan memasukkan tangannya ke darah atau ke daging babi. Makanya permasalahan khilafiyah. Masalahnya khilafiyah, apakah dia haram atau hanya sekedar makruh. Ya. Ini satu-satunya hadis di bawah bab ini, dan Nawawi di syarahnya menjelaskannya. Para ulama mengatakan bahwa kata nardasir sama dengan ini dia. An-nardu itu kata yang pertama yang berarti dadu. Kata an-nardu merupakan kata bahasa Arab serapan yang berasal dari bahasa asing. Itu yang saya katakan tadi. Dia dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Sementara kata syir artinya manis, dadu yang manis. Ya. Hadis ini merupakan dalil bagi Imam Syafi'i. Ini mazhabnya Syafi'i dan mayoritas ulama tentang pengharaman bermain dadu. Ya. Abu Ishaq Al-Marwazi, salah seorang sahabat kami, maksudnya dari mazhab Syafi'i. Ya. Abu Ishaq Al-Marwazi, kata Nawawi, yang juga bermazhab Syafi'i, berpendapat bahwa hukumnya makruh. Kan dalam mazhab Syafi'i saja ada perbedaan pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat yang mengatakan makruh bukan haram. Adapun bermain catur itu dalam bahasa Arabnya syatranj. Ya. Asy-syatranj ini juga kata-kata yang dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Asy-syatranj, alif lam syin ta ra nun jim. Kata-kata ini tidak ada kaidahnya dalam bahasa Arab. Asy-syatranj ini catur. Adapun bermain catur, maka menurut mazhab kami, mazhab Syafi'i, adalah makruh, bukan haram. Ini perbedaan antara dadu tadi dengan catur. Hal ini diriwayatkan dari sekelompok tabi'in. Juga diriwayatkan dari sebagian tabi'in. Imam Malik dan Ahmad mengatakan bahwa hukumnya haram. Sama dengan nardasir atau dadu tadi. Dalam mazhab Imam Malik dan Ahmad. Imam Malik berkata bermain catur lebih buruk daripada bermain dadu. Dan membuat seseorang lalai dari berbuat kebaikan. Mereka berdua, yaitu Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, mengkiaskan atau menganalogikan hukumnya dengan dadu. Sahabat kami, maksudnya Syafi'i, mazhab Syafi'i, tidak setuju dengan kias dalam hal ini dan menyatakan bahwa hukumnya lebih ringan daripada dadu. Seperti tadi, dadu mereka haramkan dalam mazhab Syafi'i, sementara catur mereka makruhkan. Ya. Ini kesimpulannya. Dan mungkin kita bertanya ya. Hubungannya dengan syair apa? Kitabnya kita apa? Kitab syair. Dan sekarang babnya bab tentang bermain dadu. Saya mencoba untuk menghubung-hubungkan, walaupun mungkin saya tidak terlalu puas ya dengan usaha itu, bahwa hukumnya antara syair dengan dadu ini adalah melalaikan saja. Ya. Kaitannya melalaikan syair. Dari sisi melalaikan maka dia terlarang. Ya. Sementara dadu dan santron ini mutlak melalaikan. Maka tidak ada yang dibolehkan. Minimal hukumnya makruh. Karena tidak ada. Ya. Orang beranggapan bahwa ini mengasah otak. Ya. Tapi tidak akan mungkin bisa di otak yang terasah itu untuk memahami Al-Quran. Orang yang cerdas main dadu, apakah bisa paham Al-Quran? Dicoba ngaji, mungkin sulit dia memahami. Dia hanya pada dadu itu yang dia cerdas. Ya. Pada dadu atau catur tadi dia cerdas. Tapi kalau untuk ngurus orang rumah tangganya, tidak cerdas. Nah, ini yang disebutkan. Kalau orang sudah sibuk dengan itu, dia lupa semuanya. Nah, ini kaitannya sama dengan syair. Orang kalau sudah candu syair, ya, walaupun mungkin asalnya mubah, dia akan tercelah. Sudah akan jauh dari apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kaitannya itu ya, kaitannya dari sisi melalaikan syair ada hukum bolehnya bila dengan ketentuan tadi, sementara dadu dan catur tidak ada yang meringankan ya. Manfaatnya ya, tidak terlalu banyak ya bagi orang yang pintar sekalipun main catur. Manfaatnya apa untuk keluarganya? Manfaatnya untuk apa yang dia bisa dapat dalam kehidupannya, di tempat dia bekerja. Ya. Jadi tidak terlalu banyak manfaatnya. Sementara kata-kata yang tadi, ya syair yang mungkin saja maknanya baik, bisa memberikan semangatnya. Bisa memberikan semangat. Wallahu ta'ala a'lam. Dengan itu berakhir pula kita dari kitab syairi, ya, kita mulai pada hari kapan? Hari Senin ya, sekarang hari Selasa, dua hari karena dua bab. Selasa tanggal 3 ya. 3 Rabiul Awal. Bertepatan dengan 20 Oktober 2020. Insyaallah besok kita masuk ke kitab yang baru, yaitu kitab mimpi. Ya, kitab mimpi. Ada untuk mengingatkan kembali bahwa dua kitab ini, Bukhari dan Muslim, ini visi dan misi penulisnya, pengumpulnya ingin mengajarkan agama kepada seseorang secara menyeluruh. Makanya dia mencakup semua. Ya, mencakup semua. Dari mulai masalah akidah, masalah tafsir, masalah semuanya dia masukkan hadis-hadis dalam kitab ini, bahkan masalah semua. Kitab ibadat, kitab munakahat, kitab akhlak, ya, bahkan dalam tadi tentang masalah syair, syair pun sudah dibahasnya, dan nanti kita tentang mimpi yang dibahas. Jadi mencakup apapun yang dibutuhkan oleh seorang muslim dalam beragama. Makanya kalau sudah selesai, kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak dari agama ini, dari semua bidang, dari semua bidang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.